Alhamdulillah, insyaAllah, seperti mana biasa juga, selepas kita 2 minggu berturut-turut berbincang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan pelajaran fikih, di mana kita menggunakan buku Bulughul Maram Min Adalatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, di mana kita lebih banyak bercakap perkara-perkara yang bersangkut paut dengan fikih, yang kita gunakan hadis-hadis hukum yang terdapat di dalam buku tersebut. Maka itu apabila sampai minggu yang ketiga, seperti mana biasa kita cuba berpindah untuk bercakap, untuk mempelajari dan juga berbincang perkara-perkara yang lebih banyak di dalam ayat Quran Karim, di mana kita bercakap di dalam pelajaran tafsir Quran. Walaupun dalam pelajaran tafsir Quran kita di sini, kita mempelajari secara sederhana. Tak keterlaluan kalau saya katakan kita hanya mempelajari secara rendah saja. Kita tidak menggali isi kandung makna itu seberapa dalam, sejak berdetail. Kita hanya berbincang secara yang ringkas, sekadar memahami makna dan isi kandung maksud ayat, dan kita cuba ambil antibar sekiranya terdapat di dalam ayat tersebut apa yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah itu yang kita cuba mempelajarinya. Lebih-lebih lagi bab ataupun pelajaran yang kita pelajari dalam tafsir Quran, kita menggunakan ayat-ayat yang masih terdapat dalam surah-surah yang dikira sebagai juzuk amma, juzuk yang ke-30 yang semua kita sudah faham, semua kita sudah ahli, semua kita sudah memang benar-benar faham, kebanyakan kita sudah menghafal ayat-ayat tersebut. Jadi kalau kaedah kita belajar pun masih lagi dalam keadaan yang sederhana, bab ataupun ayat-ayat yang kita sentuh juga ayat-ayat yang rendah. Namun demikian, sekurang-kurangnya, walaupun kita mempelajari secara yang rendah itu, sekurang-kurangnya kita telah menghidupkan budaya untuk menuntut ilmu. Sekurang-kurangnya kita sudah memberikan semacam penerapan dan juga penerangan perkara-perkara yang boleh kita katakan bahawa untuk mengikut apa yang telah dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, supaya kita mau memakmurkan majlis-majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Entahlah lagi di mana kita berbincang pula masalah yang bersangkut paut dengan Al-Quran Karim. Para jemaah semua sudah mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi afdalu min salatil alfa raka'ah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu lebih utama daripada sembahyang 1000 raka'ah. Walaupun dalam hadis tambahannya mengatakan, walaupun seseorang yang menziarahi 1000 orang yang sakit, malah ditambah lagi walaupun seorang yang melawat 1000 orang yang mati. Tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan membaca Al-Quran? Apakah menuntut ilmu itu lebih baik, lebih tinggi darjahnya dengan membaca Quran?" Di waktu itu Nabi SAW diam seketika. Kemudian Nabi jawab, kata Nabi, "Kalaulah baca Al-Quran tanpa ilmu." Nak beritahu kepada kita di sini betapa tingginya darjat kita memakmurkan majlis Allah SWT, iaitu menuntut ilmu. Dia lebih mulia daripada kita solat 1000 rakaat. Dia lebih mulia daripada orang yang menziarah 1000 orang sakit. Dia lebih mulia daripada kita melawat 1000 orang mati. Dan lebih mulia daripada orang yang membaca Al-Quran kalau tanpa ilmu. Itu maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sembahyang 1000 rakaat tanpa ilmu, tu'maninah kita tak jaga, bacaan kita ekspres, kita tak jaga lagi sembahyang-sembahyang kita yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Sembayang-sembayang walaupun 1000 rakaat, tapi tidak ada yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita lebih baik kita menuntut ilmu supaya kita mempelajari solat yang sempurna. Itu maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mampu untuk menziarahi, kalau kita mampu untuk menziarah 1000 orang sakit pun, tapi kalau kita ziarah bukan boleh jadi baik, makin sakit orang tu. Kita pula buat gitu. Lebih baik kita belajar tuntut ilmu adab bagaimana menziarahi orang sakit. Kalaulah di dalam hadis itu Nabi mengatakan, walaupun 1000 orang kita boleh pergi melawat orang yang mati, tapi bila kita datang kepada tempat orang yang mati itu, harta yang ditinggalkan oleh si mati itu pun kita skor ya. Lebih baik mati daripada menziarah orang mati. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, "Allazina yakuluna malul yatama zuluman." Adapun orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, yakuluna fi butunihim naru jahannam. Sesungguhnya mereka mencurahkan ataupun memasukkan ke dalam perut mereka neraka jahannam, api Ini Al-Quran nih, bukan kita reka-reka, bukan hadis, bukan falsafah, bukan apapun. Ini yang kita lihat bagaimana orang yang tidak paham lagi adab untuk menjarah orang yang mati. Maka itulah kalau kita lihat, sudah tentulah Nabi lebih memuliakan orang yang menuntut ilmu. Pernah kita bacakan juga yang mana Rasulullah SAW pernah pesan kepada kita, sekiranya seseorang itu mampu untuk berada di dalam satu majlis ilmu walaupun sekedar mendengar satu potong ayat Quran, sesungguhnya orang tersebut telah melakukan satu kebaikan dan lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Itu tak mampu satu hari satu malam sembahyang 100 rakaat. Yang 40 rakaat kalau kita kira semualah pun yang melakukan sembahyang kejelasan pun kita tak mampu nak melakukannya. Bukan kata 100 rakaat, apatah lagi 1000 rakaat. 40 rakaat yang kita kira satu hari satu malam itu pun kita tak mampu untuk melaksanakannya. Tapi kalau kita mampu untuk berada seketika di dalam majlis ilmu, dalam majlis ta'lim, itu pun sudah dianggap lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Maka apabila sahabat tanya, apakah dia lebih baik dengan membaca Al-Quran, Nabi diam. Ini waktu sahabat tanya Rasulullah, apakah menuntut ilmu itu lebih baik daripada membaca Al-Quran, Nabi diam. Nabi tak berani nak menjawab secara ini sembarangan. Kerana Nabi sendiri tahu bahawa membaca Al-Quran itu satu perkara, satu ibadah yang amat tinggi. Maka itu Nabi jawab dalam berhati-hati. Selepas Nabi berhati-hati, maka Nabi jawab akhirnya. Kata Nabi SAW, ya, memang membaca Al-Quran itu memang sangat baik. Setiap huruf dikalikan dengan 10 pahala. Tetapi kalau membaca Al-Quran tanpa ilmu, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, kurang-kurangnya malam ini kita sudah cuba untuk menyibukkan diri kita dengan majlis ta'lim. Kita telah cuba menyibukkan diri kita dengan majlis yang insyaAllah akan manfaatkan diri kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sama-sama maklum malam ini bukan saja kita berada di dalam majlis ta'lim, malah kita berada di dalam majlis yang membincangkan tentang Al-Quranul Karim. Duduk di dalam majlis ilmu saja kata Nabi itu sudah baik, apatah lagi yang berbincang hal-hal yang bersangkut paut dengan Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'alama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, langsung dia mengajarkannya. Maka itu kita dapat dua. Kalau niat kita ikhlas, insyaAllah. Mempelajari Al-Quran yang kita maksudkan di sini, paling kurang pun kita mau melihat maknanya dan kita mau memahami maksud dan isi kandungnya. Kemudian kita cuba mengamalkannya, insyaAllah. Sehinggalah timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inilah maslamat dan cita-cita kita apabila mempelajari Al-Quran dan Karim. Bukan sekadar nak bercakap, bukan sekadar nak memakmurkan saja, tapi kita mempunyai maklumat Al-Quran ini adalah satu nur cahaya yang akan insyaAllah menggerakkan tubuh badan manusia untuk beramal dengan amal yang soleh. Kita selalu bertanya kepada diri kita, siapakah orang yang paling baik membaca Al-Quran. Maka satu ketiga di waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang ataupun siapakah manusia yang paling baik dalam membaca Al-Quran? Nabi SAW menjawab, ahsanun nas iza qara al-Quran ra'aita annahu yahshallah. Nabi SAW menjawab, sebaik-baik manusia apabila dia membaca Al-Quran, engkau akan lihat sesungguhnya dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini kita belajar ringan-ringan. Banyak kali kita katakan bila kita cakap pelajaran tafsir Quran, bukanlah berarti kita ni cakap masalah-masalah mengkaji dalaman tentang masalah balaghah, masalah isi kandung maknanya, tidak. Kita hanya melihat apa yang telah diterjemahkan oleh ulama dan apa yang telah ditafsirkan oleh para ulama. Namun demikian kita yakin apa yang telah ditafsirkan ulama itu boleh kita kumpulkan untuk menjadi sandaran, dan kita lihat apakah manfaat yang boleh kita ambil hari ini untuk kita isikan dada kita dengan Al-Quran. Perbanyaklah kita untuk bergaul dengan Quran, untuk berkawan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi sebuah naskah, sebuah ya ini kitab yang kita cintai daripada lain-lainnya kitab. Tidak ada lagi kitab yang lebih mulia di dunia ini melainkan Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri bersabda, sebaik-baik bicara, sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Maka itu kalau kita ingin berhujah, untuk berhujah dengan manusia, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia, yang paling afdal adalah dengan Al-Quran. Begitu juga kalau kita nak beramal, amalan kita yang pertama adalah bersandar dengan Al-Quran. Kita tidak mampu untuk beramal dengan Al-Quran kalau kita tidak belajar Al-Quran. Kita tidak mampu untuk beramal dengan Al-Quran kalau kita tak pernah menduduk dalam majlis-majlis yang memperbincangkan tentang Al-Quran Karim. Saudara mukadimah, nak beritahu kepada para jemaah, daripada apa yang kita sebut ini, nak beritahu kepada para jemaah bahawa majlis mempelajari Al-Quran itu perlu kita terus makmurkan, terus kita hidupkan. Daripada kita sibuk ini menghafal zikir-zikir yang tak waris daripada Nabi SAW, daripada kita sibuk mempelajari silsalah-silsalah wali-wali, keramat-keramat, cerita magic-magic roh dan jin, bagi saya lebih baik kita bacalah Quran, lebih baik kita belajar sejarah Quran, lebih baik kita banyak membaca Al-Quran dan menghafalnya. Itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, walaupun kadang-kadang para jemaah semua sudah maklum bahawa yang kita pelajari ni yang ringan. Mungkin anda pun cakap, ah, Ustaz, kita pun dah tahulah, kita pun dah baca macam mana minggu lalu saya cakap kan. Tapi kalau kita buka kitab ilmu ni, walau macam mana banyak ilmu yang kita pelajari, kita perlu tambahkan perlu. Allah perintahkan dalam Al-Quran, waqul rabbi zidni ilman. Allah SWT kata, ajar kepada kita, waqul, dan berdoalah, katakanlah, rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku. Macam mana kita nak tambahkan ilmu kita kalau kita tidak datang mempelajarinya? Walaupun kita sudah tahu di dalam hal-hal tersebut, tetapi ilmu harus terus kita pelajari. Harus kita pelajari terus-menerus walaupun kita sudah mengetahui, walaupun kita sudah pandai. Ada orang cakap bahawa kalau dah pandai tak payah lagi. Kita tanya jemaah, makan semua orang dah pandai, betul tak? Semua kita ada yang tak pandai makan ini. Semua kita dah pandai makan. Tapi hari ini awak masih makan lagi tak? Kita dah pandai makan, tak payah makan lah. Kenapa nak pergi makan lagi? Orang yang sudah pandai makan pun champion makan dia. Kita kasih macam-macam style dia boleh makan. Tapi dia terus makan, kenapa? Sama juga dengan ilmu. Walaupun kita sudah pandai, tetapi kita harus terus berilmu. Kerana Allah SWT sendiri perintah yang ilmu itu harus ditambahkan. Dan ilmu ini tak boleh datang bergolek. Dia tak boleh dapat melalui mimpi. Kata Nabi, al-ilmu bita'aluni. Ilmu itu mesti kita tuntut, mesti pelajari. Dan sama-sama kita maklum, Nabi sendiri telah sebut di dalam hadisnya, la yanbaghi al-jahil yaskutu ala jahil. Kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang yang bodoh, yang jahil itu mendiamkan dirinya akan kebodohannya. Tak boleh. Dah bodoh tak boleh action pandai. Tak boleh. Dah bodoh tak boleh diamkan diri dengan dia kebodohannya tadi. Tak boleh. Nabi pesan kepada kita, maka itu orang yang bodoh ini kena cari ilmu. Orang yang bodoh itu kena tanya, kena pelajari, kena mencari seberapa dapat dia. Dia tidak boleh mendiamkan dirinya tentang kejahilannya. Jadi anda datang di sini menunjukkan kita berusaha untuk tahu ataupun faham. Walaupun tak faham pun insyaAllah ada pahala. Kita datang memakmurkan majlis Allah SWT ni, walaupun kadang-kadang datang tak faham, tak dapat apa-apa, pun dah dapat pahala kata Nabi. Datang duduk memakmurkan majlis Allah SWT itu sudah dikira pahala. Tapi kalau kita faham, masya Allah dapat ilmu ni. Kalau kita beramal dengannya, Allah redai. Dan kalau kita boleh menyampaikan darjat yang tinggi, Allah SWT akan berikan kepada kita. Itu sekurang-kurangnya. Mungkin kadang-kadang kita belajar, kita lihat, insya Allah, kan? Ada setengah orang tu dia datang belajar rajin dia. Dia rajin datang belajar. Tapi dalam kepala ni banyak benda yang dia muskil. Dia tak faham. Tapi nak tanya ni kadang malu. Mudah-mudahan tak ada lah sini. Mudah-mudahan tak ada. Dia datang belajar. Dalam kepala ni banyak benda yang dia tak faham. Tak cakap dia dengar. Tapi dalam kepala ada banyak benda yang dia tak faham. Dia nak tanya ni dia macam malu. Macam paisa gitu. Kalau aku tanya nanti member cakap pakak dia member. Ini pun tak tahu. Ada. Mudah-mudahan tak ada kat sini lah kan. Ada orang macam tak apa dia. Tak apa. Dia rajin setiap minggu dia datang. Dia dengar. Dia dapat yang baru. Yang lama ni tak faham. Tapi dia tak tanya. Pun tak apalah. Tak faham pun tak apa. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang tanya. Bila orang tanya ni manfaat bagi dia. Satu hari tu orang tanya, betul-betul itu soalan dia lah. Yang dia tak faham. Dia tak faham selama ni dia simpan ni. Tiba-tiba satu member Samdolim dia tanya, alhamdulillah ini aku tak faham dah lama lah. Pun jadi juga, ya kan? Walaupun orang yang malu nak bertanya pun boleh datang juga. InsyaAllah. Sebab tu kadang-kadang bertanya ni boleh manfaatkan orang lain. Bertanya ni boleh manfaatkan orang lain. Bukan saja anda dapat insyaAllah anda boleh manfaatkan orang yang tak dapat tadi, yang dia ni nak tanya boleh malu. Bertahun dia datang belajar, dia tak faham ni, dia tak tanya. Sebab dia orang yang memang malu dalam bertanya. Tapi dia tetap datang hari-hari. Mungkin anda bertanya pun sekurang-kurangnya boleh memberikan manfaat kepada orang tersebut. Ini di dalam adab kita menuntut ilmu. Tapi kalau tanya yang macam gitulah kan, tanya yang macam gitu memang ada manfaatnya. Tapi kadang-kadang kita ni pun faham, ada kadang-kadang orang tanya ni pun nak cari pasal juga. Ada, bukan tak ada. Soalan yang rambang ni banyak kita jumpa kan. Tanya nak cari pasal banyak. Kadang-kadang tanya ustaz, siapa pemimpin orang Islam? Mereka tanya, soalan ni kita dah tahu lah kan. Kita tengok dia tanya, kita tahu. Ini soalan kalau kita jawab pun dia tak nak terima juga. Dia nak test gitu. Kadang-kadang dia tanya soalan tu, kadang-kadang kita boleh baca. Bila dia tanya siapakah pemimpin Islam hari ini, dia nak tengok apa yang kita jawab. Dalam kepala dia kita dah tahu, kalau kita jawab pun dia tak nak terima. Dia nak tengok, dia nak test kita. Sebab ini bukan soalan TK. Adakah TK tanya kita gitu? Pelajaran TK ada dalam ini? Tak ada. Kita belajar politik pun tak tanya macam ini. Tapi dia tanya. Bila soalan macam ini ada, ini soalan yang kadang-kadang memang cari pasal lah. Dia nak tunggu kita jawab apa. Kalau kita jawab soalan Musa saja, wah dia lain macam sikit kan. Kita jawab Nik Aziz saja, dia lain macam sikit. Kita kata Mahathir saja, dia boleh buat macam semacam tanggapan. Oh, ustaz ni macam ni. Kita cakap kita tak terima, kita kata Arafat, kita terima Ahmad. Wah, dia lagi. Dia nak macam gitu. Kadang-kadang soalan-soalan macam gini kita timbul sebab dia nak test gitu. Soalan-soalan macam gini kita janganlah timbulkan dalam pelajaran pegang PK. Ini semua tak guna. Ya kan? Jangan kita timbulkan soalan yang boleh merosakkan orang lain pula. Tapi kalau kita jauh, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Ah, dia baru ketinggalan. Dia tanya tadi siapa pemimpin, kita cakap Allah lah pemimpin umat Islam. Tak gitu pula dia rasa keliru pula. Ini soalan-soalan yang jahil, soalan-soalan yang liar. Kadang-kadang lebih parah daripada itu kita dengar soalan. Dia tanya, ustaz, tolong kupaskan ayat Quran. Wah, itu soalan. Tolong kupaskan ayat Quran. Sembayang itu daun, Allah itu pokoknya. Allahu Akbar, kita dengar ni. Kita dengar ni serabut begitu. Kita dengar ni kira katun begitu lah, kan? Kita dengar ni kita rimas. Ini soalan apa ni? Kita tahu. Ini dari pun bagero begitu. Kalau kita dengar soalan macam ni kita tahu. Tapi itu soalan kadang-kadang timbul ni. Tanya kita ni. Tolong kupaskan ayat Quran ni. Allah itu solat itu daun. Allah itu adalah pokoknya. Yang pernah kita jumpa pula soalan lain ni. Nabi Muhammad itu adalah bulan. Bintang-bintang adalah sahabatnya. Nak kupas apa? Awak kasih apple dengan pisau boleh kita kupas lah. Jadi kita cakap, ini bukan ayat Quran gitu ya. Sepanjang kita belajar Quran tak pernah kita jumpa ayat Quran ini. Oh, dia kata ni pekak dia ustaz. Oh, Quran pun tak tahu. Kita kata kalau betul Quran, tolonglah awak bacakan daripada surah mana, ayat mana. Mungkin kita tak jumpa lah bodohnya kita gitu. Ada kan? Oh, kalau bukan Quran pun hadis. Dah tukar nampak kita corner. Tadi dia kata Quran. Kalau bukan Quran pun mungkin hadis. Kita kata okeylah, kalau hadis tolong baca matan dia. Dia kata bukan matan, hadis. Kita nampak clear dia kira bodoh betul lah. Ya, kita cakap kalau hadis, bacakan matan dia. Dia cakap bukan matan, hadis. Kita kisahlah, kita pun malah nak layan. Hadis ke matan kau pepasan, yang penting kau bacakan. Baru dia kona. Sebetulnya saya pun tak berapa tahu. Guru saya yang cakap. Ini timbul dia. Banyak sekali. Ini soalan-soalan macam gini semua kita cakap memang orang-orang yang jahil. Soalan-soalan yang liar, yang memang tidak memberikan manfaat kepada apapun. Baik dirinya maupun sesiapa yang hadir. Tapi alhamdulillah, insyaAllah kalau anda datang dengan niat yang ikhlas, anda datang untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ilmu itu akan memberikan manfaat kepada anda dan sekaligus akan memberi manfaat kepada orang yang hadir. Datang kepada majlis ta'lim sudah dikira satu amal yang sungguh besar, yang dikira sebagai amal ibadah yang baik, yang akan Allah Taala berikan ganjarannya. Bila kita dapat ilmu, insyaAllah itu satu ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkannya dan mudah-mudahan kita dapat menyampaikannya. Al-ilmu nurun yahzuhu fil qalbi. Ilmu ini cahaya yang dapat menyerap, yahzuhu, yang dapat menyerap ke dalam hati kita, itu ilmu. Bila kita mempelajari satu ilmu, dia bukan saja boleh menerangi hati kita, dapat menyerap sampai timbul rasa takut kita kepada Allah SWT, sampai timbul rasa untuk menjaga daripada kemurkaan Allah SWT, apatah lagi untuk beramal dan menjihad kepadanya. Itu yang dimaksudkan ilmu. Bukan ilmu ini bercakap, yang dia bercakap tu nak kasih tahu orang yang dia itu banyak ilmu, bukan itu. Jadi kalau kita faham kedudukan ilmu, insyaAllah kita akan dapat menyampaikan dan insyaAllah kita akan dapat menerapkan di dalam diri kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari masa ke semasa itu, walaupun sedikit ilmunya, tetapi mudah-mudahan ilmu yang sedikit itu dapat membuahkan hasil yang banyak, amal yang soleh, amal yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kalau kita lihat, bukan saja orang yang bodoh dilarang, layan bang al-jahil, tidak boleh seorang yang jahil itu yaskutu ala jahil, tidak boleh mendiamkan diri ke atas kebodohannya, kata Nabi, walil alim, dan bagi orang yang alim juga, yaskutu ala ilmihi, tak boleh diam, tak boleh diam-diam dengan ilmu dia tadi, tak boleh. Orang yang ada ilmu tak boleh buat bodoh saja, kena menyampaikan. Cuma di dalam menyampaikan ilmu tu, kita lihat guru-guru ni macam-macam style lah. Ada yang marah terus kita jumpa, tapi berkesan, alhamdulillah. Yang penting matlamatnya, yang penting matlamatnya, tak kisah apa style dia. Walaupun dia terus daripada mula, daripada mukadimah, baca tahmid pun marah juga, takpelah, sampai dia tutup majlis. Yang penting matlamatnya. Ada guru yang tegas, dia relax saja, ada masa baru dia tegas, tak masalah. Itu yang penting, saya katakan matlamat, mesej itu harus sampai. Ada guru yang lemah lembut, dia pelan-pelan saja. Ada guru yang mungkin dia bermadah, berpantun teruka, macam-macam pikir. Ada guru yang duka, kelakar seram, macam-macam kita jumpa. Yang penting matlamat yang nak disampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah walan'au izzatan hasanah wajadilhum lilati ya ahsan. Sampaikanlah ke jalan Allah SWT itu dengan cara yang bijaksana. Maka itu kalau anda banyak bergaul, banyak bercampur, anda akan lihat berbagai-bagai style orang yang datang belajar dan berbagai-bagai pesen orang yang mengajar. Kita tengoklah di manakah yang dimasukkan benar, yang mana pula yang dikatakan salah. Kalau yang pelajar ni niatnya ikhlas datang untuk mencari ilmu dan langsung beramal, insyaAllah, walaupun dia jahil, satu ketika dia akan jadi orang yang alim. Dan guru yang menyampaikan kalau dia ikhlas untuk mendidik, kalau untuk mendidik dan mentarbiyah pelajar-pelajar itu, insyaAllah, macam mana style dia pun tak kisahlah. Yang penting matlamat. Kalau dia nak bergurau pun boleh, tak ada masalah kan. Cuma guru ni tak boleh banyak gurau, nanti jadi tok gurau, bukan tok guru pula kan. Jadi itu di antara. Yang penting matlamat yang kita nak sampaikan itu sampai kepada pelajar-pelajar yang hadir. Sebagai mukadimah, apa yang kita perbincangkan malam ini untuk menerapkan kepada diri kita, mudah-mudahan apa yang anda telah lakukan pada malam ini akan dikira sebagai satu amalan, satu sumbang bakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita bercakap bukan cakap Quran saja, tapi kita nak belajar Quran. Sekali lagi saya ingatkan kepada para jemaah, pelajaran tafsir di sini bukanlah yang heavy-heavy, bukanlah yang berat-berat. Kita tidak menciduk isi kandung makna itu sampai ke dalam-dalamnya kerana masa yang terlalu terbatas, sekaligus ilmu kita juga yang terlalu terbatas. Cukuplah saya nasihatkan kepada para jemaah, banyak-banyaklah membaca kitab tafsir, banyak-banyaklah menghafaz ayat Quran. Di sini kita pergi 3 minggu sekali, kita baca ayat tersebut, kita lihat makna dia dan kita lihat apakah maksud sebenarnya, kemudian kita lihat apa pula yang boleh kita ambil intisari daripada pelajaran tersebut. Baik, pelajaran tafsir kita yang terakhir, kita mempelajari suratul Ma'un. Surah Al-Ma'un, surah yang ke-105 yang terakhir kita pelajari. Surah yang membicarakan kepada kita satu tamparan yang hebat bagi orang yang solat. Satu tamparan yang paling teruk bagi orang yang sembahyang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fawailul lil musallin." Ayat itu tidak boleh diwakafkan secara kata'i. Wakaf qadih dinamakan wakaf yang tertela, tak boleh berhenti pada kalau azim, kalau orang lagu dia kan. Orang-orang yang baca Quran juga tak boleh. Dikatakan mesti disambung di situ. Karena Allah SWT mengatakan celaka besar bagi orang yang sembahyang. Kenapa disebut di akhir ayat itu? Kita belajar tafsir Quran supaya mudah-mudahan kita faham. Jangan sampai setiap hari kita sembahyang tonggang-tonggek, kita tunduk, rukuk, sujud, susah payah sembahyang, tiba-tiba kita lalai dalam sembahyang. Apa yang kita berjanji dalam sembahyang, di luar sembahyang lain pula. Jangan sampai kita takbiratul ihram, Allah Maha Besar, tetapi dalam kepala kita lagi banyak benda-benda yang besar. Jangan sampai kita sembahyang, kita rukuk dan sujud, kita rendahkan muka kita serendah-rendahnya, tetapi dalam hati kita riak sebesar-besarnya pula. Itu maksudnya orang yang tercela. Jadi mudah-mudahan para jemaah sudah dapat mengambil hasil daripada intisari pelajaran tafsir Quran kita melalui suratul Ma'un. Malam ini insyaAllah kita akan pergi kepada surah yang ke-106. Surah yang ke-106. Suratul Quraisy. Easy lah, kita nak belajar pun malu. Semua orang dah hafal betul. Ini banyak hafiz ni, kan? Dah hafal. Kita pun dah expert baca, kalau terjemahan semua dah hafal dalam kepala, tak payah tengok pun kita hafal. Tapi sekurang-kurangnya kerana kita belajar daripada Zu'amal, Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, kita pergilah melalui sajalah. Mudah-mudahan bagi yang dah faham tu, kita mengulang kaji sajalah. Bagi yang belum pelajari, mudah-mudahan sedikit ilmu ni dapat dijadikan tambahan. Surah yang ke-106 yang termasuk di dalam Al-Quranul Karim, Quran yang kita sanjung tinggi, yang mengandungi 114 surah ini, yang diberi nama yaitu Suratul Quraisy. Suratul Quraisy, yang mana surah ini diletak di situ Makkiyah. Yang kita sama-sama maklum arti majah ialah surah yang turun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Biasanya para ulama meletakkan nama itu nak beritahu kepada kita bukan saja turunnya, malah sekaligus dapat dipahami. Biasanya ayat-ayat ini berbentuk akidah, pegangan tauhid kita. Sejauh mana pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Begitulah akidah sebagai seorang Muslim. Dia tak ada pasang surut, tak boleh. Dia tak boleh dulu cakap pasal Quran macam nak iya-iya, hari ini cakap pasal tarekat. Wah, kita tengok lain macam. Sekejam kau macam gini, sekejam macam gitu. Besok lusa tak tahu apa, entah loktang ke wil-wil. Kita tak macam gitu. Iman ni bukan macam gitu. Dia tak boleh sekejam pasang, sekejam surut, sekejap jadi itu, sekejap. Tak boleh. Itu bukan iman. Walaupun iman ini kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, tapi dia tak boleh berubah sampai macam gitu sekali. Kalau berubah itu bukan iman, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan iman dalam Al-Quran, Allah Taala mengatakan, "Tidak aku jadikan yang mana iman itu dalam satu saat dua perkara." Tak boleh. Iman ni satu saat dia tak boleh. Dia beriman sekaligus dia buat maksiat, tak boleh. Apabila orang buat maksiat di waktu itu imannya diangkat. Dua perkara ni tak boleh terentak. Jadi bagaimana satu ketiga kita boleh cakap hebat, kita Wahabi, kita cakap Quran itu cakap tadi macam-macam, kita hitam orang. Semua orang bid'ah lah, semua orang tak betul. Tiba-tiba hari ini kita pula cakap ni wah, macam-macam, tak boleh. Nak beritahu kepada kita bahawa akidah kita harus betul, harus jelas. Dia tak boleh main-main. Sekejap itu sebenarnya Allah pun benci dengan orang yang main-main. Maka itu ayat-ayat makiyah ni sangat penting. Kalau kita pelajari, dia nak beritahu kepada kita bukan saja masalah konsep ketuhanan, tapi sekaligus bagaimana pegangan yang Allah SWT mahukan di dalam ayat-ayat makiyah. Umumnya hampir 90% ayat-ayat makiyah ni mendidik peribadi kita melalui akidah dan pegangan. Dan bila disebut makiyah, maka kita sama-sama faham. InsyaAllah ayat itu diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi telah menyusun daulah Islamiyah, yang mana bukan saja peraturan-peraturan fiqah di dalam peribadatan, malah hukum-hukum fiqah dalam jual beli, muamalah, jihad dan sebagainya telah disusun. Maka ayat akidah ini tak berapa banyak lagi. Itu perbezaannya makiyah dengan madaniyah. Ayatuha arba'ah. Ayatnya empat saja. Ayatnya empat. Jadi ayatnya pun empat, mudah kita pelajari, kita dah hafal, makna pun dah hafal insyaAllah. Cuma hari ini kita tambah mana yang kita rasa perlu sajalah. Surah Al-Quraisy diambil daripada ayat yang pertama. Ni'ila fi Quraisy. Ayat yang pertama ini diambil, kata-kata itu dijadikan maudhu, dijadikan topik perbincangannya. Dan para jemaah sama-sama sudah maklum, ayat ini bila kita sebut Al-Quraisy, semua orang tahu yang dimaksudkan Quraisy itu ialah salah satu daripada bangsa Arab. Bangsa Arab ini macam bangsa Melayu juga, banyak pecahannya. Orang Melayu ada yang Jawa, ada yang Boyan, ada yang Bugis, ada yang Banjar, macam-macam pesen. Ada yang daripada Riau sampai ke Afrika pun ada orang Melayu Afrika, macam-macam Melayu jugalah. Jadi Melayu ni banyak sama dengan Arab. Arab ni kalau kita kira daripada surat silsilan, lebih daripada 1,000 pecahan Arab. Di antaranya dan di antara yang dianggap mulia bangsa Quraisy. Kenapa bangsa itu dianggap mulia, nanti kita akan bawakan dalilnya. Namun demikian kita sama-sama maklum silsalah Quraisy ini, jumhur ulama mengatakan mulai daripada zaman Nabi Ibrahim. Yang disebut Al-Quraisy ini mulai daripada zaman Nabi Ibrahim. Silsalah itu sampai 20 keturunan daripada Ibrahim tu, Ismail, naik-naik sampai Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, itu sampai ke Nabi Ibrahim ada lebih kurang 20 silsalah. Dan jumhur ulama kita mengatakan bila disebut Al-Quraisy itu, satu bangsa yang datang terus menerus daripada mula Nabi Ibrahim turun itu. Yang mana diambil daripada silsalah Nabi Ismail alaihissalam itu. Daripada Ishak tidak dikira sebagai Quraisy. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri sudah menyebut bahawa sesungguhnya keturunanku itu daripada yakni Nabi Ismail. Dan kita baca sejarah. Bila kita baca sejarah, memang Nabi Ibrahim apabila bawa anak Nabi Ismail diletakkan di Mekah, itulah mulainya turun. Sebab itu bila kita kata Quraisy, dia mesti di Mekah. Dia tak boleh di Palestin, dia tak boleh di Sudan, dia tak boleh di Yaman, dia mesti di Mekah. Berarti ada kena-mengenanya Quraisy dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Muhammad, dan ada kena-mengenanya dengan Mekah. Itu yang dimaksudkan dengan Quraisy. Jadi silsalahnya panjang, anda boleh buka setengah-setengah kitab yang menuliskan satu persatu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kalib bin Kadir bin Malik bin Hamsaya bin Salaban bin Hidan bin Ismail bin Ibrahim. itu di antara sesalahnya nanti kurang 18, 19 ataupun 20 sesalah. Jadi ini yang sudah masyhur, yang diterangkan. Jadi tajuk ini kalau kita lihat, tajuk yang akan kita perbincangkan nak mengatakan akan satu bangsa yang dianggap penting. Sebab bila kita belajar dahulu yang dinamakan tajuk ataupun maudhu dalam Quran, setiap surah itu ada maudhu. 114 surah, 114 topik, 114 tajuk. Tajuk-tajuk itu mewakili setiap ini ayat-ayat yang ada di dalam surah tersebut. Maka itu tajuk itu menjadi penting kan? Al-Fatihah cukup surah itu, cukup perkataan Al-Fatihah itu merangkumi yaitu 7 ayat. Surah Al-Baqarah umpamanya, dia merangkumi cerita nak diterangkan dalam surah Al-Baqarah 286 ayat, sangat penting. Maka itu apabila disebut Al-Quraish sebagai yaitu tajuk ataupun maudhunya, maka sangatlah penting perkataan itu. Dan kita sama-sama sudah faham bahawa perkataan Quraisy itu artinya salah satu daripada suku kaum Arab yang mulai daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW yang berada di kota Mekah. Tapi kita pernah mendengar hadis Nabi yang datang daripada mulut Nabi sendiri. Nabi sendiri mengatakan la fadla lil arabin 'alal ahjam illa bit taqwa. Tidak ada satu pun kemuliaan yang Allah berikan kepada orang Arab, kepada orang yang bukan Arab, kecuali kerana takwanya. Memang kita dah belajar, memang betul. Bukanlah kerana bangsa orang itu dimuliakan, tidak. Orang itu tidak akan dimuliakan kerana bangsa, tetapi seorang itu dimuliakan kerana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Tapi kita harus ingat, bangsa yang Allah pernah memberikan kelebihan, bangsa yang Allah pernah berikan kelebihan adalah bangsa Quraisy di antaranya. Tapi dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Ummu Hanim bin Abdul Muttalib, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kelebihan kepada orang Quraisy dalam 7 hal. 7 bukan 1. Yang pertama sekali, Allah berikan kepada bangsa Quraisy Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, penghulu yang awal sekali. Yang kedua, Allah SWT berikan Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap segala Nabi. Yang ketiga, Allah SWT berikan satu kota Mekah yang menjadi Masjidil Haram ataupun Tanah Haram. Yang keempat, Allah SWT berikan urusan haji kepada Bani Quraisy. Yang kelima, Allah SWT tolong dengan tentera yang bergajah. Kita sama-sama sudah mempelajari, insyaAllah nanti kita akan jumpa keterangannya bila kita mempelajari surah Al-Fil. Kemudian diterangkan yang keenam pula, lebih dahulu mendapat ataupun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada sudut konteks penyembahan, orang-orang Quraisy di antara bangsa yang mendapat dahulu daripada Nabi Ibrahim, walaupun daripada Nabi Adam, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut itu belum ada konsep penyembahan yang secara hakiki, tapi secara komplit yang mula-mula ada daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di waktu itulah, sebab itu Nabi disebut bahawa orang Quraisy lah yang mula-mula mendapat ilmu tentang penyembahan yang benar. Dan yang terakhir, yang 7, dalam Al-Quran mengandungi 114 surah, salah satu daripada surah itu dinamakan Al-Quraisy. 7 kelebihan Allah SWT berikan kepada Bani Quraisy. Dan kita sama-sama maklum, surah Al-Quraisy turun serentak dengan surah Al-Fil sekaligus. Macam dulu kita mempelajari surah An-Nas, surah An-Nas sama surah Al-Falaq turun serentak 11 ayat. Tapi bila ditulis di dalam kitab, dibagikan 2. Sama juga dengan surah Al-Fil dengan surah Al-Quraisy. Turunnya serentak, tapi termasuk di dalam kitab, dibagikan 2 menjadi surah yang berpisah. Itu maksudnya. Jadi kalau anda lihat 7 kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Quraisy ini, orang Arab yang bernama Al-Quraisy ini, memang satu kelebihan yang perlu disyukuri oleh mereka. Yang hari ini kita harus mempelajari, kalaulah kita diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga boleh mensyukurinya. Karena ayat ini nak menerangkan kepada kita, kalaulah seseorang itu telah diberikan kemuliaan, apakah yang harus mereka lakukan? Jangan salah laku. Seolah-olah ayat itu nak beritahu kepada kita nanti. Jadi Al-Quran dah kita terangkan kepada para jemaah, yang mana dia mengandungi 114 surah, dan setiap-setiap surah itu mempunyai tajuk, dan setiap tajuk itu mewakili yaitu ayat-ayat terdapat di dalam surah tersebut. Dan tajuk itu sangat penting, seperti mana kita tahu dalam surah Al-Baqarah, tahu bagaimana cerita Bani Israel, cerita di dalam bab ataupun surah Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah, macam mana marahnya Allah SWT terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara umpamanya. Kita baca dalam surah Al-Lahab bagaimana Allah SWT murka dengan Abu Lahab. Itu maksud tajuk. Dan kita ada juga surah-surah yang baik, seperti mana surah Al-Imran. Kita ada surah-surah yang baik, surah Al-Maryam umpamanya. Kita ada surah yang baik seperti mana surah Al-Luqman umpamanya. Dan kita ada surah yang baik seperti surah Al-Ikhlas umpamanya. Surah Al-Quraisy ini, dia kalau kita lihat dari sebuah maknanya akan mendidik kita supaya menjadi orang yang paham akan bagaimana yang dikendaki Allah SWT di dalam menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu maksudnya. Baik, ayat yang pertama saya telah tulis kepada para jemaah dan anda pun sudah hafal. Li'ilah dalam arti ataupun maksudnya kebiasaan ataupun lantaran sudah terbiasanya. Itu maksudnya. Maksud li'ilah, li'ilah itu artinya sudah terbiasanya ataupun lantaran sudah terbiasanya orang-orang Quraisy ataupun Bani Quraisy. Ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama, apakah kebiasaan orang-orang Quraisy ini? Maka ayat yang kedua jawab, ila fihim ila fihim rihlata syita'i was-shayf. Lantaran telah terbiasanya Bani Quraisy ataupun orang-orang Arab yang kita sebut tadi, apakah kebiasaannya? Kebiasaan mereka rehlah. Rehlah itu boleh kita artikan dengan berjalan, seperti kenderaan, berjalan dengan menggunakan kenderaan. Syita, musim sejuk. Wasfaif ataupun asfaif ini musim panas. Allah SWT nak beritahu kepada kita dalam ayat ini bagaimana kebiasaan orang-orang Arab yang bernama Al-Quraisy. Apakah kebiasaan mereka? Yaitu kebiasaan mereka itu seperti mana biasa, sama ada penternak, ternak unta, kambing, lembu dan sebagainya, ataupun peniaga-peniaga tadi, mereka mempunyai kebiasaan. Kebiasaan mereka ialah mereka rehlah. Mereka sering berjalan yang jauh, sama ada di waktu musim sejuk ataupun musim panas. Dan kita pelajari kalau kita lihat peta Arab Saudi lebih kurang gitu, Mekah itu berada betul-betul di ekuator. Betul-betul dia ada di ekuator ataupun di katul istiwa, kita panggil dalam bahasa Melayu, di tengah-tengah betul. Dan kita kaji sejarah bahawa di Mekah ni tanah tandus yang tak punya apa-apa melainkan batu saja. Zaman dahulu ni kereta minyak tak timbul lah, tak timbul, tak ada apa-apa. Nabi Ibrahim di waktu turun di Mekah tu, dia sendiri sebut dalam Al-Quran, Allah turunkan di bumi itu memang tak ada apa-apa, tapi dia berdoa supaya bumi itu akan diturunkan dengan rezeki yang melimpah-limpah. Itu doa Nabi Ibrahim, hari ini terkabul. Kita berdoa macam-macam tak kabul lagi, Nabi berdoa kabul. Kalau kita lihat sejarah, maka itu sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Maka itu sama ada mereka menternak ataupun mereka berniaga, mereka lihat musim. Kalau musim sejuk, mereka akan turun ke selatan, ke Yaman umpamanya, ke negara-negara teluk umpamanya. Kalau musim, musim panas. Adapun musim sejuk, kalau musim sejuk, kalau musim panas, mereka akan pergi ke utara, ke Syam umpamanya. Sama ada berniaga ataupun mereka menternak. Kebiasaan itu yang berlaku. Dan kita sama-sama maklum, apabila dia duduk di tengah-tengah kawasan ini, sekaligus apabila mereka berjalan di utara ataupun di selatan, semua orang kenal orang Mekah. Dan mereka diberikan penghormatan sebagai Khadam Al-Haram. Orang Mekah ni sejak zaman Nabi Ibrahim, walaupun jahiliah, tapi mendapat darjat Khadam Al-Haram. Jadi orang-orang yang mendidik, menjaga, iaitu tanah haram itu sendiri, orang Arab sudah mempunyai kebiasaan demikian. Sebab itu orang Mekah ni pergi mana pun dihormati. Pergi ke utara Syam, orang Syam akan hormati. Pergi ke selatan, ke Yaman, orang-orang Yaman juga akan menghormati, kerana mereka sudah mempunyai label. Lantaran Quraisynya tadi, mereka diberikan label. Jadi mudah bagi mereka untuk berniaga, mudah bagi mereka untuk ya ini pergi benternak dan sebagainya. Macam-macam penternakan dan juga perniagaan yang mereka lakukan, itu yang dimaksudkan dengan ilatihim, kebiasaan mereka itu rehlah pada musim sejuk dan musim panas. Saya tidak mau memanjangkan, cuma sekedar apa yang kita fahamkan di sini. Dan kebiasaan orang-orang Mekah, orang-orang jahiliah dulu memang begitu. Selain daripada mereka yakni menternak dan juga yakni berniaga, mereka juga dihormati lantaran Mekah itu menjadi tempat persinggahan. Tempat persinggahan bagi orang-orang utara dan juga orang selatan. Orang utara yang nak pergi ke selatan harus singgah ke Mekah. Orang selatan nak pergi ke utara harus singgah ke Mekah. Itu maksudnya. Lantaran di Mekah itu walaupun tak ada apa-apa hasil bumi, tetapi mempunyai satu sumur yang paling indah, yaitu Zam-Zam. Telaga Zam-Zam inilah yang mewakili orang-orang Quraisy itu sampai mereka dihormati. Hebatnya telaga Zam-Zam ni, kita kalau kaji hari ini kita pun tak boleh terfikir kat kepala ni, tak boleh terfikir. 3 juta musim haji ni, 3 juta musim haji, easy ni air Zam-Zam tak ada, boleh buat balik lagi. Orang boleh buka minum di sana, boleh buat balik. Daripada Mekah boleh supply Madinah lagi, kita heran. Dan di waktu sikit orang kat Mekah dia tak melimpah-limpah tak. Dia tak terkeluarin tak. terkawal betul air zam-zam. Tetapi manusia yang jahilnya air zam-zam ini kadang-kadang Allah. Bukan saja dia buat habis wudu, buat mandi. Kadang-kadang buat basuh baju. Kadang-kadang tak cukup lagi dia nak khatamkan Quran dengan air zam-zam. Macam-macam pesan. Cukup air zam-zam ni kalau kita fikir aja sudah membuktikan kepada kita Allah bantu orang-orang Mekah ni. Allah bantu itu. Maka itu Mekah ni kalau kita bandingkan dengan Melaka macam itulah seolah-olah. Bagaimana bandar Melaka tu boleh jadi maju? Bagaimana bandar Melaka dahulu menjadi satu tempat pusat yang hebat lantaran dia menjadi tempat singgahan. Orang-orang India nak pergi ke China melalui jalan laut harus singgah ke Melaka dahulu. Orang-orang China nak pergi ke Arab, nak pergi ke India harus melalui Selat Melaka dan mereka singgah di Melaka. Dan Melaka itu tempat yang baik untuk persinggahan. Hari ini kita cakap Singapura lah. Hari ini kelengkapan yang begitu hebat yang disiapkan oleh Singapura sama ada air flightnya ataupun dia punya port, dia punya kapalnya, semuanya kita lihat kelengkapan itu yang membuat Singapura ni maju kerana dia berada di pusat, di pertengahan tempat-tempat persinggahan. Begitulah juga kepada Mekah. Yang mana kita sama-sama maklum, kita sama-sama tahu kedudukan Mekah itu sungguh strategik sehingga dia itu dihormati. Dan bukan saja adanya zam-zam yang dimuliakan, malah adanya Baitullah, adanya Kaabah Al-Haram, inilah yang menjadi penghormatan yang sangat besar kepada orang-orang Arab. Orang-orang Arab ni pandang Kaabah ni lebih daripada Tuhan, lebih daripada Tuhan. Dia termuliakan dengan Kaabah ni lebih daripada Tuhan. Maka itu orang-orang yang menjaga Kaabah ini dianggap hadam al-haram. Orang yang betul-betul mendidik dan menjaga Kaabah ini dianggap satu bangsa yang paling mulia. Sebab itu dihormati. Maka itu kita boleh katakanlah ayat 2. 1 dan 2, li ila fi quraish ila fihim rihlatal syita'i wa shaif. Yang menjadi pelajaran kepada kita. Fal ya'budu. Rabb hazal. Fal ya'budu Rabb hazal bait. Ini yang mendapat kehormatan lantaran mereka itu Quraisy. Tidaklah mereka menyembah siapa? Rabb, Tuhan. Pengikut-pengikut Nabi Daud dimuliakan lantaran Nabi Daud membawa Zabur. Orang-orang Nasara dimuliakan lantaran Nabi Isa membawa Injil. Masing-masing ini dimuliakan apabila kitab Allah jatuh kepada bangsa mereka. Sebab itu kita lihat kita orang Melayu pun mau tak mau dimuliakan oleh Ratu Dunia. Ditermulialah. Boleh katakan, anggap gitu macam. Kenapa? Bukan kerana Melayu ni. Kita dulu pun pakai cawat. Kita dulu pun sembah batu kan. Kita dulu pun sembah-sembah benda tak tahu, pokok dan sebagainya. Tapi entah macam mana kita boleh dimuliakan lantaran Islam. Lantaran Melayu ni bila disebut Melayu tak boleh dipisahkan dengan Islam. Kenapa Islam? Kerana Quran jatuh kepada satu bangsa. Bila kitab Allah SWT jatuh kepada satu bangsa, automatically bangsa itu jadi mulia. Apabila kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita salah faham. Jangan sampai kita salah sembah macam orang jahiliyah, macam orang Quraisy dahulu. Allah muliakan mereka tapi mereka menyembah rumah tersebut. Allah muliakan mereka, mereka menyembah batu yang ada di situ. Maka itu Allah mengatakan fal ya'budu, maka sembahlah Rabb hazal bait. Sembahlah Tuhan ini. Jadi kita ni jangan salah sembahlah. Yang berikan rezeki di Mekah tu, yang diberikan keteraman di Mekah tu, yang diberikan keamanan di Mekah tu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang yang berada di Mekah tu jahil tu. Dia salah sembah Tuhan. Dia anggapkan rumah ini yang menyelamatkan mereka. Dia menganggapkan bahawa rumah inilah yang menyelamatkan dan memberi makan kepada mereka. Jadi salah sembah. Salah sembah, salah masuk tempat. Hari ini kita juga harus jelas. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini Allah berikan anugerah yang Allah tak berikan kepada bangsa yang lebih mulia kalau kita lihat. Orang Melayu ni apa istimewa kita? Nama aja Melayu, betul? Melayu tu, nama aja tak ada istimewa. Tapi walaupun nama yang Melayu ni Allah berikan Quran, masya Allah. Dengan Quran kita jadi, kita dimuliakan dengan Quran. Dengan Quran lah kita daripada seorang yang jahil jadi orang yang alim. daripada orang yang tak kenal arti hidup yang sebenarnya, akhirnya kita dapat petunjuk pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan betapa hebatnya orang yang pegang dengan Quran, bergaul dengan Quran, hafaz Quran, beramal dengan Quran, masya-Allah, tak boleh kita cakap. Satu ketiga zaman Nabi, zaman Umar Al-Khattab datang ke satu kampung di waktu beliau sebagai khalifah. Dia datang ke satu kampung sebagai khalifah. Nak pergi cek lah. Khalifah dulu memang gitu, kena datang kampung cek. Macam mana ada masalah, tak ada masalah kan. Maka datang kampung tu tanya, jumpa dengan penghulu, Tok Duku, Tok Demang tu kami. Duduk meeting-meeting tanya, macam mana kampung ni bagus, tak ada masalah apa-apa semua, selesai semua. Maka Umar tanya, khalifah tanya kepada Tok Duku tadi. Tanya kepada Tok Penghulu, siapakah orang yang kamu lantik sebagai amil? Sebagai orang tu, kan kolek zakat. Maka Tok Penghulu tu cakap, aku lantik si Fulan. Umar tanya, kenapa kau lantik si Fulan? Penghulu kampung cakap, kerana si Fulan ini orang yang paling baik di dalam ilmu Quran di kampung kita. Maksudnya apa? Dalam kampung kita ni, orang yang paling baik tentang Quran, dialah. Maka itu aku lantik dia sebagai amil. Kata Umar Al-Khattab, sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada engkau, kampung kau, dan seluruh penduduk yang ada di dalam kampung ini. Kita bayangkan. Orang yang bergaul dengan Quran, yang fasih dengan Quran, Allah SWT bukan saja merahmati dia, dia jadi amil satu kampung itu dirahmati. Dan orang yang mengangkat dia pun dirahmati. Hebat ni Quran. Negeri kita amil, asal boleh baca doa soalan kira kan. Negeri kita ni, ini tak boleh kuat-kuat sikit lah, ni kena sensor lah. Amil zakat kita, asal boleh baca doa, okey cukup lah. Tapi dulu nak pilih amil zakat ini, orang yang ahli Quran. Nak beritahu kepada kita, Quran ni dia duduk kat mana, dia jadi mulia, orang tu jadi mulia. Quran. Dia duduk kat mana, orang yang terendah-rendah, orang bila dia hafaz Quran jadi mulia. Kita tengok hafiz Quran macam apa. Dia jaga, dia tatang macam minyak, betul-betul kita. Hafiz Quran. Orang yang betul-betul hafaz Quran. Ini di antara. Jadi kalau kita lihat, cukuplah kita beritahu. Bagaimana Allah SWT muliakan orang Quraisy ini, pertama Allah letakkan Nabi Ibrahim. Pertama sekali, bukan kerana Quraisynya, tapi kerana Allah letakkan Nabi Ibrahim, maka dia jadi mulia. Dan Allah tutupkan dengan Nabi Muhammad SAW, sekaligus bani itu akan jadi mulia. Dan Allah letakkan kampung halaman mereka itu, Baitullah. Dan Allah berikan mereka mengurus masalah haji. Satu ibadah yang paling sempurna dalam Islam, ibadah haji orang Quraisy yang mengurus sampai hari ini. Yang pegang pintu kunci Kaabah, yang jaga zam-zam, yang mengurus semua, diserahkan kepada Bani Quraisy. Kita bayangkan. Dan Allah muliakan mereka sampai dalam Quran pun diletakkan nama bangsa mereka. Quran punya hebat, diletakkan satu bangsa, orang Melayu pun jadi mulia lantaran Quran. Tapi janganlah kita mulia sekadar diberikan bantuan macam gitu je. Kita kebetulan orang Melayu jadi mulia lantaran orang Melayu ni umumnya Islam, cukup lah. Tak boleh. Kita kena buktikan. Sebab itu Allah mengatakan falyabudu, boleh kita artikan arti abadah ataupun abadun. Ini juga diartikan ini bersyukurlah. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan rumah ini, bukan rumah ini. Tapi sayang dan sayang, kita pergi Mekah tiap-tiap tahun, syirik depan mata gitu, syirik depan mata. Yang buat ni jemaah haji. Kalau yang mencuri kan itu kita tak kisah, yang buat ni yang kesat-kesat muka dekat Kaabah, yang sapu sarban dekat Kaabah tu buat balik, kata itu curah kan. Yang sapu macam itu, yang baju buka masa ini. Yang cium Kaabah, kalau ajar rasuah tu, kalau boleh kopek tu dah lama hilang. Kalau boleh jual jangan cakap lah. Ini, kita lihat ciri depan mata tu. Dia sebut Allahumma imanan bika wa tasdikan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an bi sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut ni waktu doa. Jumhur ulama mengatakan salah satu bacaan yang boleh dibaca, bukan mesti dibaca. Allah doa kan. Apa kita baca? Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku beriman dengan kau. Depan Kaabah ni bukan jauh. Kalau kita sekarang sembahyang jauh ni, ratusan ribu batu. Depan Kaabah waktu tawaf ni, Allah aku beriman kepada mu. Tapi tauhidnya hancur lebur. Kiri ke habis-habis kiri. Wa wafa'an di ahdika, aku akan mengangkat agamamu. Apa yang kita angkat? Orang yang datang ke Mekah, akidah yang tak betul. Wajiban di sunnah itu, dia akan mengikut sunnah Nabi. Dia tawar macam wil-wil. Ikut sunnah mana? Sedih kita tengok. Dekat air zam-zam tu habis kita tengok. Air zam-zam kita masuk ke dalam tempat lagi zam-zam. Hancur kita. Dekat yang... Masya Allah. Makan Nabi Ibrahim tu kita tengok. Dia tawar kalau tak pegang macam tak sar. Kalau boleh jangan hantuk kepala. Muntazam tu yang bergantung kat macam kelawar tu, kita jangan cakap. Macam-macam pesen. Tempat hijau zon. Macam-macam lah kita lihat. Kalau kita lihat di Kaabah itu dia syirik, bukan zaman jahiliyah dulu. Zaman Bahlulia ni. Masih lagi. Padahal ayat ini turun 1400 tahun dahulu. Falya'budu rabbahazal bait. Hendaklah kamu sembah Tuhan ini. Bukan rumah itu. Sebab itu orang kafir hari ini menuduh kita menyembah yang ini batu. Orang kafir ini bila kita cakap kita sembah, kita mengantar ke Ka'bah, dia cakap betul langkah sembah batu. Dia menuduh. Kalau kita lihat betul ada orang-orang Islam yang macam itu, dia sembah batu ini. Walaupun ayat ini dihafal, walaupun dalam semain dia baca ayat ini, tapi dia tak faham lagi. Ayat ini 1400 tahun sudah memecah adat supaya jangan sampai salah sembah. Jangan sampai yang memberi rezeki Allah kita sembah kepada batu pula. Jangan sampai yang menolong Allah kita sembah pula yang lain itu masuk. Maka hari ini Allah berikan kemuliaan kepada orang Melayu. Jangan sampai orang Melayu dah tak paham lagi kepada siapa yang tak disyukur. Itu maksudnya. Jangan sampai orang Quraisy dah tak paham lagi kepada siapa yang harus mereka sembah. Itu maksudnya. Sebab itu saya cakap dengan para jemaah. Kalau kita lihat, kenapa di antara sebab kita masuk Masjidil Haram ni tak boleh bawa sembre. Kalau boleh bawa sembre ni pun parah dia. Orang kafir anytime boleh masuk Mekah. Jangan cakaplah walaupun pun tanah Arab ni kan. Kita pun tahulah berapa banyak orang kafir dah masuk. Bukannya susah untuk dapat visa Islam tu, bukan susah kan. Kalau beri maran visa boleh kahwin dengan itu. Macam-macam boleh kahwin untuk Islam je. Macam-macam orang kan. Boleh kahwin untuk kahwin letak nama Islam apa yang susah. Karena untuk dapat visa, susah tu dapat masuk. Awak tak tangan saya. Kalau untuk masuk tanah haram ni, sekedar untuk dapat visa awal salawat Islam lain susah je. Berarti orang kafir ni banyak dah masuk. Orang kafir dah banyak masuk. Cuma kita tak tahu. Yang Islam pun macam kafir, apa dah lagi orang kafir. Orang kafir pun dan mereka tak dibenarkan untuk masuk bawa kamera. Kalau mereka boleh bawa kamera, habis tu kelawar-kelawar pakai gambar. Bukan kelawar betul ni, orang yang jadi kelawar. Gambar orang cium Hajar Aswad sampai macam nak mati tu. Gambar orang cium Ka'bah tu, orang kata hantam tak kepala, gosok-gosok muka tak Ka'bah tu. Itu akan ditunjukkan di media. Media tu jahat, anda tahulah. Kata. Di waktu Taliban masuk ke Afghan. Pertama apa yang dilakukan oleh Taliban di Kabul? Pengkhianat-pengkhianat, yaitu orang-orang yang munafik itu digantung. Mengikut hukum hudud memang begitu. Pengkhianat, orang-orang munafik ini harus dihabiskan dahulu. Patung berhala tak buang tak apa, ini mesti buang dulu. Kalau mengikut kaedah hudud, kita masuk satu negara yang dulunya Islam tapi boleh jadi kafir, pertama sekali pengkhianat harus dikeluarkan. Sebab itu Taliban masuk ke Afghanistan, pertama-tama digantung semua pengkhianat-pengkhianat Talibarut ini. Tapi media itu cepat diambil, ditaruh dalam Perancis di Sokabah. Satu dunia tengok, ah, inilah Islam. Masuk dalam negeri je, ini yang dia buat. Saya kata, media itu jahat, bukan? Jadi kalau lah kita kata kita boleh masuk bawa kamera masuk dalam Mekah, banyak orang kafir sudah ambil gambar benda-benda yang syirik, dan dia akan tunjuk, media ini akan tunjuk, inilah orang Islam sembah, betul tak? Kalau kita sekedar tawa, tak menyembah. Sebab kita tak menyembah. Tapi bila dah sampai cium, angkat muka dekat Ka'bah, confirm dia. Confirm, sembahlah batu. Saya banyak kali cakap kepada para jemaah, Hajar Aswad ini, Masya Allah. Umar sebut, wahai batu, engkau ni batu tak lebih daripada itu. Engkau tak boleh mengibaratkan aku, tak boleh memberi manfaat kepada aku. Kalau aku tak tengok Nabi cium, pasti aku juga tidak. Oleh kerana aku nampak Nabi cium kau, maka aku cium. Kerana Nabi cium lah, itu pun sekedar cium. Tapi hari ini orang cium Hajar Aswad, awak tahu tak, mati dia, mati sampai mati. Aku kaji, kalau nak ibadah takkan macam itu boleh tak? Sedangkan Umar satu ketika nak cium Hajar Aswad, berasa-rasa aja Nabi cakap, ya Umar, ya Aba Hafsah, kata Nabi, wahai bapak kepada Hafsah, jangan kau berasa-rasa dekat dia ini Hajar Aswad, jangan. Kalau kau tak mampu, cukuplah untuk kamu istilam. Tak mampu, cukup kamu isyarat dan berlalu. Nabi dah beritahu, tapi orang-orang ni Masya Allah, bukan nak tawaf dia macam itu. Dia nak cium Hajar Aswad ni Masya Allah, macam nak bawa balik ini. Ini tidak cukup memberitahu kepada kita kesyirikan yang berlaku kepada Ka'bah. Itu maksudnya. Jadi hari ini kita nak perbetulkan. Yang memberi bantuan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Mari, yang ini kita, yang ini menghormati. Baitullah sekedar dia tempat yang dimuliakan. Tetapi bukan dialah yang kita sembah. Dia hanya sebagai satu siar, simbolik kesatuan umat. Supaya umat Islam ini dalam sembahyang ada satu tempat yang dituju. Tidak sembarang-sembarang tuan kadang menghadap ke kiblat, ke toilet, kadang-kadang menghadap ke pokok, menghadap tidak. Islam ini kurang-kurangnya bila nak sembahyang, kita ada satu kiblat, kesatuan umat. Itu pun kalau kita mampu. Bila tidak mampu mendapat kiblat, gugur hukum kiblat itu. Itu maksudnya. Tidak lebih daripada itu. Dan Baitullah ini tak lebih daripada itu. Orang jual dia punya kelambu macam-macam gitu tu. Mudah-mudahan ayat 3 ini memberikan pendidikan kepada kita. Falya'budu rabbahadzal bait. Mari kita sembah. Marilah kita bersyukur. Marilah kita menghormati apa yang Allah perintahkan di sini, yang Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai rumah ini. Bukan rumah ini yang kita sembah. Mungkin kita boleh ambil sedikit masa untuk menutupkan ayat yang keempat. Allazi at'a mahum min yuk wa amanahum min khaw. Ayat yang terakhir kita tutup pengajian. Bahagian baik. Macam dahlah kamu bersyukur, dahlah kamu menyembah, mengabdikan diri dengan sebenar-benarnya kepada Tuhan rumah ini, bukan rumah itu, bukan Baitullah, tapi Rabb. Sebabnya allazi at'amahum, kerana Allah lah yang mengenyangkan ataupun memberi makan apabila kamu lapar, min jum. Wa amanahum, dan mententeramkan kamu, min khawf, di ketika kamu takut. Allah nak sebut kepada kita bahawa Allah SWT lah yang memberi makan di waktu di Mekah itu tak ada apa-apa. Tapi lantaran di Mekah itu cukup ada dua perkara. Adanya Baitullah yang dihormati oleh orang-orang Arab, adanya air zam-zam, yang mana air zam-zam itu menjadi tempat orang bersinggah, sama ada ternak ataupun berniaga. Apabila orang-orang datang di sana, maka makmurlah Mekah ini. Jadi kaya lah Mekah ini, walaupun negara yang tak mempunyai hasil bumi, jadi kaya dan orang-orangnya dihormati. Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang beri makan kepada mereka, itu maksudnya. Mekah punya makmur dia sampai hari ini. Anda carilah pasar di Singapura, tak sama pasar di Mekah. Apa yang di Mekah tak ada? Tolong cakap. Apa yang di Mekah tak ada? Semua di Mekah ada. Di Singapura banyak benda yang tak ada, di Mekah anda boleh dapat. Jangan cakap apa yang anda nak, semuanya. Dan di sana sangat murah kalau nak dipandangkan dengan sisi. Padahal negara itu bukan bikin benda-benda, tapi benda itu datang. Benda itu datang. Daripada Amerika pun boleh datang. Coca-Cola datang juga. Arab punya Coca-Cola ni menggila. Pak Haji-Pak Haji ni, itu yang saya katakan kepada para jemaah, globalisasi. Bijaknya orang-orang Putin, bijaknya orang Amerika, dia tak boleh masuk ke Mekah, dia campak Coca-Cola ni. Agraman sudah tak minum Coca-Cola pun suara tak garau. Coca-Cola cukup. Siapa punya Coca-Cola? Semua yang ada, yang daripada Jepun ada, yang daripada Jerman ada, daripada India, daripada Malaysia, semua ada. Dia punya indah, dia punya makmur negara itu macam. Kita pergi haji, kita pergi umrah, kat sini kita sakit jantung, macam-macam pening kepala, migrain tak ada-ada, sampai sana, clear. Masuk aja hujat. Dia kan, mari ngatul hujat, clear. Tak ingat apa-apa lagi. Kecuali awak pergi peniaga, dia kan, lah, sakit jantung lah. Kalau awak pergi peniaga, kan, tak hilang lah. Kan. Kalau awak pergi untuk beribadah, Allah janji. Allah janji. Kalau awak pergi untuk beribadah, Allah janji dia clear tu. Kalau pergi peniaga, lagi-lagi beliaga dengan orang Arab. Allahu Akbar. Atau 50 rial, gul kami yang biasa, yang utama saja boleh jadi 200 rial. Macam itu, peniaga dengan orang Arab. Jadi kalau anda pergi peniaga, anda tak kenteram lah. Ya? Sebab anda pergi peniaga. Tapi kalau pergi ibadah, insyaAllah, garanti Allah jamin. Banyak ayat Quran dalam surah Al-Kabur dan surah Al-Qasas, banyak ayat. Mekah ni satu tanah haram yang dijamin bila masuk, kenteram, clear tu. Makmurnya, amannya negara itu macam itu dalam wa amanahum min khawf. Ini bukti. Allah lah yang menteramkan. Walaupun tentera yang bergajah datang, walaupun macam mana pun hebat tentera-tentera nak masuk, Allah tak izinkan. Allah yang memelihara. Jadi tenteram dan jadi tenang gitu. Sebab itu kita lihat Singapura sebut 1.5 million turis. Kira. Satu tahun nak dapat 1.5 million turis pakai kira. Buka, tak payah kira. Dia tahan lagi orang. Dia kasih kota, jangan masuk. Untuk-untuk haji je dia kasih kota. Tak boleh lebih pada ini. Orang nak masuk dia tak kasih. Hebat dia Mekah. Tak payah kira lah. Walaupun negeri tanah Mekah tu kecil gitu. Bukan harap tahu lah kita kata. Tapi didatangi oleh 2.5 million average. Tak mustahil 3 juta. Tahun 92 sampai 5 juta. Oh bayangkan. Kita bayangkan. Orang datang bertahun-tahun. Dalam Quran disebut bila dikatakan ta'azim bin nasil hajj ya'tika rijala min kuli'an. Sementara terangkan dalam surah Al-Ibrahim sendiri. Terulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Kamu lihat bagaimana mereka datang yang dengan unta yang kurus, dengan berjalan kaki. Daripada seluruh pelosok datang. Untuk cakap pasal Mekah, orang datang lah. Tak payah awak seru. Yang tak ada kota pun datang. Thailand pun kota boleh. Brunei kota boleh. Taiwan datang duk dia datang. Walaupun mulai hari ini seru ya, orang tak datang. Anda nampak tahun ini? Dia seru dia, orang tak datang juga. Pasal yang seru bukan Allah. Kalau Allah seru, walaupun over kota, dia datang juga. Sebab dalam Quran Allah dah sebut, dia akan datang daripada mana pelusuk pun. Yang senang datang dengan kenderaan, yang susah berjalan kaki pun dah datang. Ini tempat. Dan anda dapat haji, dapat umrah, anda tahu betapa makmur ini. Siapa yang memakmurkan? Rabbah al-Bait. Tuhan, Allah yang jaga. Tahun 91 saya bikin haji, dia datang, Masya Allah. Perang Telur. Kita ingat ni kat Mekah memang mesti susah lah. Air tak ada lah, apa tak ada. Memang kita pasal Perang Telur. Hangat-hangat Perang Telur. Bila kita masuk sampai di Mekah, tak ada apa-apa. Macam tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kita pun apa? Kita tanya orang kami, dia tak mati kata. Tak ada perang pun. Orang Mekah ni kata tak ada perang. Ya. Memang kan perang. Walaupun di, bukan jauh dia. Di Jeddah kata rasa bahang. Amin yang turun daripada Jeddah atau Port tu. Yang turun daripada Dahran. Jalan kami kan. Tapi di Mekah tetap terselihara. Allah SWT. Tentram ni Mekah. Ini bukti. Cukuplah kita ambil pengajaran surah ini sebenarnya ayat akidah. Walaupun nak disebut tentang kebiasaan orang Quraisy, nak disebut tentang perhormatan Allah, tapi ayat 3 ni, ini akidah. Kita orang Melayu jadi mulia. Walaupun dulu kalau kita pakai cawan, kita pun ayat semenggang juga. Kita pun tidak, kalau sampai sekarang pun tak betul-betul pun masih pakai sumpit ini. Tapi Allah SWT berikan kemuliaan kepada orang bangsa Melayu. Di antara satu bangsa yang kita boleh catat 90% Islam lah. Kita boleh catat. Arab pun tak dapat ini dia. Arab tak dapat. China walaupun 19 juta Islam. Tapi kalau kita lihat persentif bangsa China, tak macam mana orang Melayu. Arab yang banyak Islam, tapi persentif Arab Islam tak macam mana persentif orang Melayu. Orang Melayu boleh disebut Melayu, kalau tak sebut Islam belakang macam tak seronok. Kenapa kita boleh dimuliakan di sini? Allah SWT yang memuliakan. Maka itu bila telah dimuliakan, yang pertama syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Kalau kamu bersyukur, Allah SWT akan naikkan lagi darjat. Allah akan berikan, tambahkan lagi nikmat-nikmat tadi. Wa la in kafartum, sekali kamu kufur. Bangsa Yahudi pernah dimuliakan, Allah SWT murka. Bangsa Nasara pernah dimuliakan, akhirnya Allah murka. Orang-orang Arab sebagainya masih PL macam Abu Lahab, Allah tetap murka. Kita orang Melayu yang sekali ini Allah muliakan. Biarlah sampai kita mati, Allah SWT muliakan kita. Jangan sampai kita salah sembah. Kalau nanti anda pergi ke Mekah, baik-baik. Jangan sampai kita salah sebagai akidah. Kita akan lihat bagaimana kerosakan akhlak di Mekah. Yang mana orang pakai ihram, labbaik Allahumma labbaik. Disambut seruan Allah SWT. Tapi dalam hatinya masih kotor, dia tak faham siapa Tuhan yang dia sembah. Dan kita nak beritahu kepada para jemaah, bila kita sampai nanti di Mekah, sama ada anda bikin haji ataupun umrah, mudah-mudahan ayat ini sekali lagi mengingatkan kepada para jemaah. Ya. Bahawa akidah kita perlu betul. Siapa yang menciptakan kita, dialah yang harus disembah. Siapa yang memberi penghormatan kepada kita, dialah yang wajib disembah. Bukan orang lain punya susu, yang lain pula dapat nama. Bila kita baca Al-Quran, ya ayyuhan nasu budu rabbah, ataupun ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat ini beritahu kepada kita, wahai manusia, su'budu, engkau ni hamba. Khalaqakum, sembahlah kepada yang menciptakan kamu. Jadi Tuhan ini Khalik, kita ini hamba. Jangan sampai kita salah menyembah Allah SWT. Sembah pun boleh sembah, tapi kalau salah sembah, akidah kita bukan. Maka kita dikira sebagai orang yang syirik. Orang-orang jahiliyah daripada zaman Nabi Ibrahim habis rosak akidah mereka. Sisalah yang saya cakap 20 tadi rosak terus menerus. Walaupun dimulai dengan Nabi Ibrahim, ditutupi dengan Nabi Muhammad, terus menerus dia semuanya rosak akidah. Tapi Allah SWT masih lagi memberikan kesian kepada orang-orang Quraisy. Nabi SAW diangkat sebagai Nabi daripada orang Quraisy, dan Allah muliakan kembali bangsa mereka. Mudah-mudahan orang Quraisy dapat memberi pengajaran kepada mereka, dan kita orang Melayu sompang sedikit senang. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati kita bersama. Aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzim wa liwalakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asali ala ila ila anta satirka wa atubulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar kita mempelajari, di awal saya katakan secara yang ringan, secara yang ringan. Jadi mudah-mudahan kalau sudah anda tahu, dia sebagai advertisement, sebagai ulang kaji lagi lah. Tapi kalau belum tahu, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat dijadikan tambahan, insyaAllah. Baik, sebelum saya membuka soalan kepada para jemaah, di sini ada soalan yang tertulis yang begitu rapi sekali. Soalan yang pernah didengar daripada jawaban seseorang ustaz berkenaan dengan anak luar nikah. Bila kita sebut anak luar nikah dari sudut TK, kita fahamlah. Berarti anak itu dilahirkan tidak melalui pernikahan yang sah. Itu yang dimaksudkan oleh orang kita. Jadi istilah luar nikah ini bukan istilah TK, bukan. Orang Melayu yang sebut. Bila kita sebut ini anak luar nikah, kita sama-sama fahamlah. Berarti yang dimaksudkan itu anak yang lahir. Anak yang lahir bukan melalui jadi pernikahan yang sah. Sama ada tidak nikah ataupun nikahnya tak sah lah tadi, itu maksudnya. Jadi bila seorang sahabat kita mendengar jawapan daripada seorang ustaz, saya tak tahu di radio ataupun di ceramah di mana-mana, apabila soalan yang pertama dikatakan, apa yang harus dilakukan sekiranya seorang wanita mengandung di luar nikah? Maka jawapannya, dia tidak boleh bernikah dengan sesiapa pun hingga bayi itu dilahirkan. Maka soalan di sini, apakah betul atau tidak? Saya secara peribadi saya jawab. Secara peribadi yang saya jawab, bila kita lihat kitab fiqh, tidak ada satu pun syarat yang mengatakan bahawa kalau orang perempuan itu mengandung, dia tak boleh kahwin. Mengikut al-sunnah wal jamaah, 6 syarat. 6 syarat sahnya pernikahan. Walaupun ini masih lagi dikontroversialkan, masih lagi dipertikaikan, tapi bagi saya 6 ini menjadi dasar kepada kita sahnya nikah seseorang. Yang ini pertama sekali, mestilah ada pengantin perempuan. Yang kedua, mestilah ada pengantin laki-laki. Yang ketiga, mestilah ada wali. Yang keempat, mesti ada saksi. Yang kelima, mesti ada mahar. Yang keenam, adanya akad. Jauh yang saya fahamkan, yang saya fahamkan, pernikahan itu akan jadi sah selagi adanya 6 perkara ini. Walaupun sebagai pendapat kata kalau tak ada saksi pun boleh, tak ada itu, tapi umumnya kita cakap begini. Bila kita bercakap masalah fiqah, syarat sahnya nikah berarti pengantin perempuan kalau dia mengandung sah. Cuma kata setengah ulama di kalangan sunnah wal jamaah, yang ini anak yang ada dalam kandungan itu mestilah dia melalui bapak yang nak kahwin dengan dia tadi. Perempuan yang pengantin laki-laki, perempuan yang mengandung kan, pengantin laki-lakinya mestilah yang, misal kata, yang membuat pengantin perempuan itu yang mengandung. Orang lain, mereka mengatakan tidak sah. Walaupun tidak ada dalil, tapi mereka sepakat mengatakan kalau ada perempuan, misal kata mengandung, dia diamkan diri dia, dia buat masa dia mengandung dah 3 bulan, dia diamkan diri dia, dia tak beritahu dengan orang laki-laki ini, dia pun kahwin dengan orang laki-laki ini, walhal orang laki-laki ini bukan dia punya suami ataupun benih tadi, maka pernikahan itu tidak sah, kata setengah ulama. Jadi caranya, walaupun mengandung, tapi kalau pengantin laki-laki itulah yang punya benih, maka sah. Jadi kalau ustaz ni cakap tak boleh nikah, tunggu sampai misal kata melahirkan, saya tak faham daripada mana sumber yang digunakan. Daripada mana sumber yang digunakan? Sekiranya ada ayat Quran ataupun hadis-hadis ataupun perbincangan ulama, baru kita akan menerimanya. Yang sejauh saya fahamkan, kalau seorang perempuan itu mengandung tetapi suami ataupun laki-laki yang membuat kerja itu, dia yang mau nikah, sah nikah selagi mempunyai, selagi mempunyai 6 syarat tersebut. Soalan yang kedua, sekiranya bapa yang bertanggungjawab ingin bernikah dengannya, jawapan yang diberikan oleh ustaz ini, tidak, tidak boleh akan bapa itu bernikah dengan wanita itu sehingga bayi itu dilahirkan. Jawapannya samalah. Yang laki-laki itu yang nak kahwin, dia cakap tak boleh, kena tunggu sampai melahirkan. Apakah hujahnya? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Kalau saya katakan tadi, kalau orang lain memang tak boleh, sebab itu pengkhianatan. Pengkhianatan berlaku di dalam pernikahan itu tidak sah nikahnya. Nikah yang berlaku dalam pengkhianatan, sebab itu kita di kalangan sunnah jamaah tak terima nikah muta'ah. Kawin kontrak ini kita tak terima lah, sebab dia ada penganiayaan, itu termasuk. Jadi kalau yang laki-laki itu yang punya benih, sah. Tapi kalau yang lain, tidak sah. Tapi ustaz dijawab pun tak boleh juga. Laki-laki itu pun tak boleh, dia kena tunggu sampai bayi itu dilahirkan, baru boleh bernikah. Sekali lagi, saya tidak tahu apakah hujahnya. Kalau mungkin para jemaah tahu apa yang diterangkan, baru kita akan perbincangkan. Apakah sah nikah mereka jika mereka terus bernikah tanpa menunggu bayi itu? Orang itu tanya lagi, kalau dia nak nikah juga, si laki-laki ini dah buat hal dengan perempuan ini, perempuan ini mengandung, kemudian dia nak nikah, apakah sah? Maka ustaz ini jawab, tak sah. Seorang muslim tidak boleh menikah seorang wanita yang mengandung, walaupun dia itu daripada sudut biological pada bagi dia. Sah. Itu benih dia. Ustaz ni jawab tak sah. Daripada sudut apa dia jawab tak sah, saya tak tahulah. Tapi yang saya fahamkan, dia ni sah kerana mengikut syarat. Mengikut syarat, ada benih pengantin. Nombor 4. Sekarang mereka telah bernikah, apa yang mereka harus buat? Maka ustaz tu jawab, mereka harus berpisah. Mereka harus berpisah, mereka harus bernikah lagi selepas bayi itu dilahirkan. Ustaz jawab itulah. Kalau dia tak tahu dia nikah, lepas dia nikah, dia kena cerai lah. Berpisah dulu jauh-jauh. Nanti anak sudah lahir, baru nikah lagi. Wallahualam, apakah hujahnya? Nombor 5. Jika mereka enggan pula, mereka hidup dalam, maka jawapannya mereka hidup dalam melakukan zina kerana pernikahan itu tidak sah. Kesimpulannya ustaz ni cakap, kalau orang perempuan mengandung, nikahnya tak sah. Kalau dia nikah juga, maka dia dikirakan zina. Itu jawapannya. Bagi saya, sekali lagi saya katakan, kalau 6 syarat ini cukup, maka pernikahan itu sah. Bila nikah susah, orang itu duduk serumah, maka tidak dikira zina. Itu maksudnya. Kenapa kita suruh dia nikah? Sebab kita tak mahu zina itu berterusan. Dia boleh bikin sekali sampai mengandung, babe. Awak nak tak kasih dia nikah. Dia boleh bikin banyak kali lagi. Kali ini dah tak mengandung lagi. Betul? Ada betul? Itu dia betul-betul. Tapi apakah anak yang dikandung luar nikah tadi? Apakah hak anak yang dikandung oleh luar nikah itu? Dia tanya tentang hak anak tadi. Maka ustaz itu memberi jawapan menurut ulama dari sisi agama. Anak itu tidak ada hak ke atas bapanya dan juga bapa itu tidak ada hak ke atas anak itu. Ini soalan saya, hak apakah yang dimaksudkan? Sebenarnya begini. Dalam ayat Quran saya lupa yang mana kita dilarang untuk menamakan anak kita. Sekiranya itu bukan anak kita. Kalau itu bukan anak kita, kita dilarang taruhkan bin kita. Larang. Kalau kita buka ayat Quran itu, takdirannya mengenai anak angkat. Bukan anak luar nikah. Anak angkat. Kalau kita ambil anak angkat, kita taruhkan bin kita, haram hukumnya. Anak angkat ini bukanlah haram. Bin itu tidak ada hak satu pun kepada kita. Paraiknya tak ada, apa-apa semua gugur. Sebab itu kita banyak silap. Bila kita anak ambil anak angkat, kita gunakan istilah ambil anak angkat. Seperti kita membantu memelihara anak orang. Itu bahasa yang lebih betul. Jadi ayat itu mengajar kita, kalau kita ambil anak angkat, tak boleh letakkan bin. Sebab bila kita letak bin, keliru. Keliru ni. Nanti dia tak kenal mana mahram tadi. Anak orang yang angkat tadi dengan dia itu bukan mahram. Aura, masalah, macam-macam timbul. Paraik nanti kalau kita letak bin, dia nanti timpul, bergaduh dan sebagainya. Maka tak boleh letak bin. Maka setengah-setengah orang-orang kita menggunakan hayat itu sebagai kaedah. Anak angkat tak boleh taruh bin, maka anak haram pun tak boleh letakkan bin. Bila tak boleh letak bin, dia pun tak ada hak. Apa hak di masa sini? Hak itulah dikatakan. Faraiznya, jadi walinya, macam-macam. Sebenarnya ini bukan dasar yang kuat. Bukan dasar yang kuat. Kerana dia hanya satu pendapat ulama saja. Bukan dasar yang kuat. Jadi kalau ditanya apakah haknya, ya antara hak yang dimasukkan di sini adalah faraiz. Berarti anak haram itu tak dapat faraiz. Kalau bapak itu mati, kita kata ada seorang anak yang lahir tanpa nikah yang sah. Kalau bapak dia tadi mati, maka anak ni tak boleh dapat tuntutan faraiz. Bagi saya sebenarnya berhak. Lagi itu benih dia. Lagi itu benih dia, insyaAllah. Jadi saya jawab di sini yang saya fahamkan demikian. Soalan yang ketujuh, andainya imam mengatakan yang ayah itu bukan ayah yang sah di sisi agama, oleh itu dia tidak boleh menjadi mahram kerana kepada anak perempuannya. Jawapan dia, dia tidak boleh menjadi mahram. Sebenarnya kalau benih kita ni, kan, walaupun tak sah, tapi benih. Seorang yang A ni, benih ni daripada seorang bapa. Cuma dia ni lahir luar nikah. Yang B ni pun benih seorang bapa yang sama. Tapi dia lahir dalam keadaan nikah yang sah. Sebenarnya dia mahram. Apa yang membuktikan dia mahram? Yang membuktikan dia mahram adalah darah. Saya? Kita tak cerita masalah biologi, masalah fizik dan sebagainya. Tidak masalah. Yang kita cerita masalah daripada sudut akal fikiran kita. Kita dikenal sebagai adik-beradik apabila darah kita. Itu yang dinamakan benih. Cara pernikahan sah tak sah itu awak tanggung dengan Tuhan. Cara masalah bagaimana anak itu dilahir adalah urusan awak di waktu membuat zina. Anak itu sedikit pun tak ada urusan apa-apa. Dia tidak menanggung apa-apa. Hari ini orang taruhkan nama bin Abdullah. Bila dia tengok adik-adik beradik dia semua bin Ahmad, tiba-tiba dia bin Abdullah. Dia tanya ni, kenapa aku bin Abdullah? Bapak dia mesti jawab. Betul? Takkan tak jawab? Bapak dia akan jawab. Kau ni dulu, aku lahirkan kau. Siapa yang mana? Anak tu malu, bapak pun malu. Dan bapak malu dengan anak-anak yang 10 lagi ni. Anak-anak 10 tu, bapak aku pun dulu kasih tarkul juga, tak boleh. Ini masalah yang timbul. Masalah yang timbul. Jadi masalah kekhilafan, perbezaan pendapat lantangan, tak boleh taruh bin itu yang membawa. Kalau seseorang A itu sudah membuat maksiat yang besar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak ini sedikit pun tak ada masalah, dia sedikit pun tak ada kerusakan apa. Dan malah dia boleh menjadi anak yang soleh kalau dididik dengan betul, insyaAllah. Cuma kebetulan dia ditakdirkan, dilahirkan tanpa nikah yang sah. Itu kebetulan Allah takdirkan. Tapi yang membuat masalah itulah mak bapak dia. Tapi kita tambahkan dengan bin yang bukan-bukan, kita macam-macam simbolkan, dia melerik-lerik bahawa masalah. Jadi saya jawab di sini, insyaAllah, sebenarnya dia masih mahram. Anak angkat bukan mahram, banyak orang Melayu keliru. Anak angkat pula dianggap macam anak dia sendiri. Kat rumah dia piara anak angkat sampai dah besar. Anak dia ni si A, dia laki-laki. Dengan anak perempuan dia ni, boleh tidur satu katil. Pasal adik-beradik dia cakap begitu. Beb, cara singa baik-baik. Siapa yang bercakap anak angkat tu dengan anak perempuan tadi? Mahram. Dia cuma anak angkat saja. Dia cuma anak angkat saja. Malah dia dengan mak dia pun bukan mahram. Kecuali mak dia yang menyusukan. Ini orang tak faham pula. Jadi kita orang lain harus perbetulkan itu. Ini juga soalan daripada saya, apabila seorang itu mati, terputus segala amal kecuali doa anak yang soleh dan amal jariah yang dikerjakan dahulu. Apakah anak luar nikah tergolong dalam kategori ini juga? Saya jawab, bukan. Nabi tak sebut apa-apa. Nabi mengatakan, "Iza mata ibn Adam, in qata'u amalah." Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amal. Ila min salat. Kecuali tiga perkara. Yang akhir Nabi mengatakan, "Awwala dan solehan, ya kan?" Anak yang soleh. Anak yang soleh ini tidak dikatakan bukan mesti, ya kan? Anak yang sah daripada nikah juga. Daripada mana pun dia, yang penting dia anak. Kalau anak yang keluar dari perluan nikah itu dia didik secara islami dan dia ini jadi anak yang betul-betul soleh dan soleha, doa dia lebih abdal daripada anak-anak yang lahir daripada yang sah tadi tapi tidak memberi pendidikan islami. Bagi saya lebih mulia doa dia daripada anak tadi. Jadi kita bukan pandang orang daripada cara bagaimana dia dilahirkan. Sungguh pun anak yang zina tadi, kita cakap walaupun anak yang jahil daripada mak bapak yang kafir pun, sebenarnya dia itu kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasurani au yumajisani. Nabi sebut setiap bayi yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah. Nabi sebut mak bapak dia mencurahkan dia Yahudi ke Nasara. Nabi tak sebut Islam. Berarti setiap anak itu lahir daripada Islam walaupun dia lahir daripada yang bukan, yaitu nikah yang sah, dia Islam sebenarnya. Kalau dia Islam, dia berhak untuk mendoakan mak bapak dia kalau dia mempunyai doa yang soleh. Daripada anak yang lahir kan, dia punya majlis kahwin aja 3,000 jemputan, free charity siang malam, macam-macam black dog bone datang, macam-macam pencak silat, ha, barongan semua keluar, naik pelamin turun pelamin, berarak satu kampung semua. Last lepas kahwin bayang pun tak pernah. Sembah dia punya nikah tu kira macam islamik lah kononnya lah, konon macam itu. Lepas tu dapat anak tak pernah diri, anak tentang solat dia pun tak pernah kisah anak dia solat. Lepas tu dia mati, apakah doa anak macam ini lebih mulia daripada anak yang? Bagi saya logika pun kita boleh tahu. Tapi ini mungkin kerana pendapat-pendapat fatwa yang terlalu lah kita dengarkan. Orang mungkin terlampau banyak dengar dia cakap, dan dia dengar cakap, dan dia cakap, dan dia cakap. Haji tadi macam itu. Wallahualam. Saya menjawab sekadar apa yang saya mampu. Saya menggunakan kaedah di kalangan ahli sunnah wal jamaah, jumhur ni, bukan semua, jumhur. Menggunakan kaedah sah nikah dengan 6 perkara. Dan sehingga kan kita pernah mendengar, walaupun pengantin laki-laki ada di England, pengantin perempuan di Batam, walaupun dia, tapi ada pengantinnya, sah dia. Walaupun wali ni ada di Jepun, hanya hantarkan wakil saja pun sah. Kerana apa? Pengantin ada, laki-laki ada, perempuan ada, wali dia pun tak datang, cuma dia wakilkan. Saksi dia pun pakai telefon dia. Tapi semuanya ada lah. Ada. Itu kata yang itu. Tapi kalau misal kata ada orang yang mengatakan misal kata bahawa nikah itu perlu begitu, perlu begini, wa ma'ala. Mungkin ada lagi soalan sekedar yang inilah, yang ini juga, yang bersangkut paut yang ini, kalau boleh kita tambah. Saya bukan cakap, mungkin okey lah kita kalau anak yang tolong kan. Kita tak berani nak memberat-beratkan hukum, tapi kita pun tak berani nak memandai-mandai menjatuhkan hukum. Betul tak? Yasiru wala tuhasir. Permudahkan, jangan kamu menyusah-nyusahkan. Basiru wala tunasir. Beri berita gembira, jangan kamu menakut-nakutkan. Kita tak berani. Kalau sabit hukum dari Quran dan hadis memang sepakat ijma' ulama, maka kita terima. Tapi kita dah katakan maksiat ini satu dosa yang paling besar. Kalau orang yang berhubung dengan perkara tersebut minta ampun sehabis-habis itu, lagi Allah tak ampunkan, jangan mimpi cium bau surga, jangan mimpi. Maka kita harus minta ampun. Tapi dia tak ada kena mengena dengan anak tadi. Tak ada kena mengena. Terasa cukuplah malam ini apa yang kita perbincangkan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi minggu depan. Sepanjang kita masih dapat mampu untuk memakmurkan majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang sekedar yang ringkas ini dapat memberikan manfaat untuk kita. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.